saja. Kalau ada silap tolonglah kata. Adakah kamu sedang berduka? Minda kamu aku tak boleh baca. Apa yang ada di fikiran? Apa yang ingin dikatakan? Di mana aku punya kekurangan? Sampaikan aku ni jadi tak tahu apa yang sedang berlaku. Tapi aku ingin tahu apa yang sedang mengganggu di dalam fikiranmu. Bila aku dah tanya, katanya tiada apa. Itulah pertanyaannya, aku dalam bahaya. Bila aku dah tanya, katanya tiada apa. Tiada apa, itulah pertanda yang aku sedang dapat.